نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. الاستقامة والثبات على الحق، dan sedang kita bicarakan istiqamah dan kokoh di atas kebenaran. Dan dengannya seseorang akan selamat dari fitnah. Hal itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan kesabaran dan keyakinan. Bisabri wal yaqin. Dengan kesabaran dan keyakinan, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Sama orang yang bersabar, menolong mereka, mengokohkan mereka. Naam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin kepemimpinan, ya, menjadi imam dalam agama akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Sajdah tentang Bani Israel. Allah mengatakan, waja'alna minhum, kami menjadikan di antara mereka, Bani Israel itu, a'immatan yahduna bi amrina, imam-imam agama. Yahduna bi amrina, mereka membimbing manusia dengan urusan kami, dengan syariat kami. Ya. Lama sabaru, kapan mereka menjadi imam-imam pemberi petunjuk dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka yakin, beriman yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi ini adalah dalil seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dengan kesabaran dan keyakinan, yakin dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, akan diraih kepemimpinan dalam agama. Naam. Contoh as-sabat di atas al-haq, contohnya banyak. Naam. Dan di antara yang telah kami isyaratkan sebelumnya, akan kami ceritakan bagaimana istiqomahnya dan thabat kokohnya Al-Imam Ahmad rahimahullah menghadapi fitnah pada saat ulama-ulama yang lainnya mayoritasnya berguguran dan tidak mampu menghadapi fitnah yang ada. Al-Imam Ahmad bisabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahlawan pada fitnah tersebut. Telah kami ceritakan sebelumnya telah kami ceritakan sebelumnya bahwa fitnah tersebut tidak mencapai al-Imam Asy-Syafi'i, karena al-Imam Asy-Syafi'i telah wafat sebelumnya di Mesir. Nah, sebagaimana sudah dikisahkan bahwa pada mulanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bendera Sunnah Al-Haq di atas, ya, berjaya. Ahlul Bid'ah wal Ahwa, Ahlul Ra'i, Ahlul Kalam, orang-orang yang bergelutnya ilmu kalam, ilmu filsafat, dari kalangan Bid'ah wal Ahwa, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka tidak bisa bergerak dan mereka dihinakan, ya, oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di masanya, yang sangat mencintai ulama sunnah, memuliakan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya. Meskipun sebelumnya pada awalnya yang namanya fitnah tidak pernah lepas dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Imam Asy-Syafi'i juga terkena fitnah yang dahsyat ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Najran, salah satu wilayah di Yaman, dan berdakwah di sana, mengajar di sana, dan bergaul dengan Alawiyun, ya, Ahlul Bait, yang pada masa itu masih rawan-rawannya fitnah, ya, perebutan kekuasaan antara Alawiyun yang tadinya memang berkoalisi dengan Abbasiyun dalam meruntuhkan Umayyun, Bani Umayyah. Kemudian ketika berhasil, Alawiyun disingkirkan dan Abbasiyun yang bertahta. Sampai pada masa Harun al-Rashid, rawan terus ada gerakan-gerakan Alawiyun untuk berusaha merebut hak mereka. Sampai akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i terkena fitnah, tertuduh bahwa dia bergabung dengan para pemberontak dari kalangan Alawiyun untuk memberontak kepada Harun al-Rashid, sehingga dia dirantai dan dikirim dari Najran karena ada orang yang benci dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang tegas, ya, beramar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan, ya, tidak mau menjilat kepada siapapun, ya, pada penguasa jika itu adalah hal yang batil tidak akan diikuti. Sampainya dia difitnah, kemudian dipanggil, dihadapkan kepada Harun al-Rashid bersama orang-orang yang tertuduh memberontak tersebut, dirantai dari Najran, Yaman, dikirim ke Baghdad. Dan sebagian mereka yang tertuduh itu kemudian pada persidangan Harun al-Rashid dan terbukti, kemudian mereka dihukum mati. Sampai pada giliran Al-Imam Asy-Syafi'i yang juga terancam akan dihukum mati oleh Harun al-Rashid, namun dengan kefasihan Al-Imam Asy-Syafi'i, karena beliau adalah imam yang sangat fasih dengan bahasa Arab dan ilmunya sangat luas, ya, dan pandai, ya, berbicara, dan beliau adalah orang yang jujur, ya, dan kokoh di atas al-haq. Dia mengungkapkan apa adanya dan menasihati Harun al-Rashid, ya, agar adil, ajar jangan menghukum manusia dengan syubhat, dengan hal-hal yang samar tanpa bukti yang jelas. Dan di majelis itu juga ada murid Al-Imam Abu Hanifah yang memang didekatkan oleh Harun al-Rashid seperti sebelumnya, yaitu Abu Yusuf al-Qadhi yang menjadi qadhi qudhat di Baghdad, dan juga bersama dengan Muhammad Ibn al-Hasan. Muhammad bin Hasan ini dan Abu Yusuf Al-Qadhi adalah dua murid senior Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini didekatkan ke sisinya oleh Harun al-Rashid. Dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mengenal Al-Imam Al-Syafi'i, ya, dan dia turut membantu di hadapan Harun al-Rashid untuk membebaskan Al-Imam Syafi'i dari fitnah itu. Sampai akhirnya diperkenalkan bahwa dia adalah orang alim, bukan orang sembarangan, ilmu yang sangat luas. Kemudian ditanya oleh Harun al-Rashid, ya, dan dia menjelaskan keilmuannya, ya. Sampai akhirnya Harun al-Rashid terkagum-kagum kepada Al-Imam Syafi'i, sampai akhirnya didekatkan. Ya. Sampai akhirnya didekatkan, bahkan ingin dijadikan qadhi, tapi Al-Imam Syafi'i tidak mau karena dia tidak ingin teralihkan dari talabul ilm dengan kesibukan menjadi qadhi. Kemudian Harun al-Rashid meminta untuk terus dikunjungi oleh Syafi'i dan diberi nasihat-nasihat. Demikianlah di masa Harun al-Rashid, ulama Ahlus Sunnah berjaya, ya, dan Mu'tazilah tidak punya tempat sama sekali, dan mereka tersingkir, terhinakan. Sampai pada masa meninggalnya Harun al-Rashid, digantikan oleh putranya Al-Amin, ya, juga berjalan di atas jalan ayahnya Harun al-Rashid, memuliakan Ahlus Sunnah. Hanya saja dia tergelincirnya, terjermusnya dalam bidang syahwat, sampai bertikai dengan saudaranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun terfitnah, terjerumus di bidang syubhat. Nah, sampai akhirnya Allah takdirkan Al-Mu'tasim mengalahkan Al-Amin, sampai akhirnya Al-Amin terbunuh, kemudian Al-Mu'tasim yang menjadi khalifah. Nah, dan sudah disebutkan bahwa Asy-Syafi'i sudah meninggalkan Baghdad, ya, sebelumnya, dan beralih ke Mesir melanjutkan perjuangan dakwahnya di sana sebagai seorang mujaddid, menyebarkan ilmunya, ya, dan dakwahnya. Naam. Dan sempat Al-Imam Asy-Syafi'i di Mesir, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang merupakan periwayat Al-Syafi'i, periwayat ilmunya Syafi'i. Ar-Rabi' bin Sulaiman bercerita bahwa Asy-Syafi'i bermimpi. Jadi Asy-Syafi'i menulis kitab. Asy-Syafi'i menulis kitab untuk dikirim kepada Al-Imam Ahmad. Nah, kemudian dia bawa dari Mesir ke Baghdad. Al-Imam Ahmad ketika membaca kitabnya Syafi'i menangis, berurai air mata. Ditanya oleh Rabi' ibn Sulaiman, kenapa kamu menangis? Ada apa dengan kitab itu? Kata Al-Imam Ahmad, saya disurati oleh Syafi'i dan dikabari bahwa Al-Imam Syafi'i berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, dan Rasulullah SAW mengirim salam buat aku lewat Al-Imam Syafi'i dan berpesan melalui Syafi'i agar menulis kitab kepadaku. Ini Rasulullah SAW berpesan kepada Syafi'i agar menulis kitab kepada Ahmad dan menyampaikan kepada Ahmad bahwa dia akan terkena mihnah, akan terkena fitnah, ujian bi khalqil Quran. Ya, ujian yang akan kita dengar kisahnya ketika Mu'tazilah dan Jahmiyah berhasil menyusup dan mendapat tempat di sisi Al-Ma'mun dan mempengaruhi Al-Ma'mun dengan akidah Mu'tazilah bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Firman Allah yang merupakan sifatnya. Ya. Dan semua ulama diharuskan mengikuti ideologi ini. Ya. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada Imam Ahmad melalui Syafi'i menulis kitab kepada Ahmad agar dia sabar. Jangan menjawab fitnah itu. Jangan menyambut fitnah itu. Harus bersabar di atas akidah yang benar. Nah, itu yang menyebabkan membuat Imam Ahmad terharu dan menangis ketika membaca itu. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Jauh sebelum fitnah mihnah itu terjadi. Nah, Al-Ma'mun naik menjadi khalifah pada tahun 198 Hijriah. Tahun 198 Hijriah. Ya, dia berkuasa sampai tahun 218 Hijriah, cukup lama. Nah. Nah, di tahun di akhir pemerintahannya, tahun 218 Hijriah, karena dia membuka dialog dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Bishr al-Mirrisi, ya, sampainya dia terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Sampai dia berkeyakinan seperti keyakinan mereka bahwa yang benar Al-Quran itu makhluk. Bukan kalam Allah, firman Allah. Akidah Ahlus Sunnah Al-Jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifat yang maha sempurna adalah berbicara, berfirman. Berbicara. Ya. Dengan cara berbicara yang tidak sama dengan makhluk. Semua kitab-kitab suci itu adalah firman-firman Allah. Allah yang mengucapkannya, kitab Taurat, Injil, ya, dan yang lainnya. Ya. Zabur, Al-Quran. Allah berfirman dengan, Allah yang mengucapkan ayat-ayat itu. Al-Quran. Allah berfirman dengan Al-Quran, berbicara, membaca ayat-ayat itu didengar oleh Jibril. Jibril yang membawa kepada Nabi SAW. Begitu prosesnya. Nah. Dan ada hadis yang sahih mengatakan bahwa Al-Quran akan ditarik kembali oleh Allah di akhir zaman nanti. Sehingga tidak ada tersisa di muka bumi satu ayat pun. Tidak ada orang yang hafal Quran satu pun. Dan tidak ada satu ayat pun di dimanapun tertulis, tidak ada. Semuanya diangkat kembali oleh Allah SWT. Diambil kembali. Nah, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa, yang dikenal sebagai Kalimullah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah SWT. Nah, ya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercakap-cakap langsung ketika peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi diangkat pada peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbicara. Cara berbicaranya tidak sama dengan makhluk. Nah. Nah, jadi Al-Qur'an, ayat-ayat Allah ini firman-firman Allah, Allah yang mengucapkannya. Didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada sahabat, sahabat menghafalkannya, sampai kemudian dimushafkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya sampai sekarang tertulis dalam mushaf-mushaf. Nah, itu ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Begitu tadi awalnya dari Allah SWT, Allah yang mengucapkan. Bukan makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain. Allah mengatakan, kun, fayakun, kun, terciptalah, kemudian tercipta, begitu, bukan. Nah, makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dengan kalimat kun, kun, fayakun, maka tercipta. Nah, adapun ini bukan begitu. Tapi Allah mengucapkan ayat itu. Allah yang mengucapkan surat Al-Fatihah. Allah yang mengucapkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya. Dengar oleh Jibril, sampaikan oleh Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bacakan kepada sahabat-sahabat menghafalkannya. Ya. Dan kemudian dibukukan, dimushafkan. Kemudian terjaga sampai sekarang. Nah, akidah Mu'tazilah mengatakan itu makhluk. Ini kekufuran. Nah, mengingkari kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa Allah tidak punya sifat seperti sudah diterangkan berkali-kali. Nah. Ini kemudian dipegang oleh Al-Ma'mun dan ingin dijadikan sebagai ideologi negara. Al-Ma'mun ingin memaksakan akidah Mu'tazilah ini menjadi ideologi negara. Semua seluruh kaum muslimin yang ada di bawah ke khalifahannya harus meyakini ini. Barang siapa tidak meyakini, maka dia kafir. Dibalik, Ahlus Sunnah yang dikafirkan. Justru Ahlus Sunnah jamaah dikafirkan, dan ini dianggap akidah yang benar oleh Al-Ma'mun karena pengaruh Mu'tazilah. Nah, dan juga tokohnya selain Bishlami Rizi yang juga dekat, ya, dan getol, yaitu Ahmad bin Abi Duat. Nah, akhirnya di akhir khilafahnya ini dipengaruhi oleh mereka, tokoh-tokoh ini tadi, tokoh Mu'tazilah. Al-Ma'mun bertepatan dengan Al-Ma'mun berada, tidak di Baghdad dia ketika itu, tapi sedang berada di Tarsus namanya. Sedang berada di Tarsus, jauh dari Baghdad, di Tarsus. Di Tarsus sedang memerangi Romawi. Nah, sedang memerangi Romawi, sedang berjihad dia. Nah, sedang berjihad. Nah, maka dia bersurat kepada seluruh wali-walinya, gubernur-gubernurnya, termasuk yang walinya, gubernurnya yang ada di Baghdad, ya, untuk menguji ulama-ulama ahli hadis ahlus sunnah di Baghdad. Dipanggil semua menghadap, ya, ke istana untuk kemudian dites. Ya, apakah dia meyakini Al-Quran makhluk atau tidak? Nah, apabila tidak, maka dia akan dikirim ke Tertus untuk menghadap kepada Al-Ma'mun dan akan ditebas lehernya oleh Al-Ma'mun karena dia dianggap murtad, dengan dianggap kafir dengan itu karena tidak meyakini ya akidah yang benar. Nah, luar biasa. Maka diujilah satu persatu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, sekian orang dikirim termasuk Yahya bin Ma'in pada rombongan yang pertama dikirim ke sana ya, menemui Al-Ma'mun. Nah, dan diancam akan dibunuh sampai mereka tidak tahan dan menganggap ini akhirnya darurat, mukroh. Nah, mereka berdalil seperti Ammar bin Yasir di zaman Nabi SAW yang disiksa, kemudian Naam disuruh untuk mencaci Rasul SAW, terpaksa mengucapkan cacian kepada Rasul SAW, tetapi sebenarnya keimanannya masih terjaga. Akhirnya Yahya bin Ma'in dan yang lainnya melakukan itu. Akhirnya mengucapkan kalimat kufur tersebut, bahwa menjawab ya bahwa seperti yang diinginkan oleh Al-Ma'mun, bahwa Al-Quran makhluk, tetapi hati mereka masih terjaga keimanannya. Nah, ya. Dan ini semua tidak dibenarkan oleh Imam Ahmad. Nah, tidak dibenarkan oleh Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad memboikot Yahya bin Ma'in. Meskipun Yahya bin Ma'in teman sepermainannya sejak kecil, teman belajarnya, dan temannya melakukan rihlah menuntut hadis keliling dunia, ya. Tetapi gara-gara Yahya bin Ma'in menyerah seperti itu, ulama terus menyerah, mereka semua di Yahya bin Ma'in yang menjawab itu diboikot oleh Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad menginginkan harusnya mereka semua bersabar, ya, dan sabat. Seandainya mereka bersabar, kemungkinan tidak berlanjut fitnah itu, karena mereka jumlahnya banyak ulama itu. Nah, seandainya mereka bersabar semua, mungkin tidak berlanjut. Namun karena mereka menyerah, ya, itu tadi akhirnya berlanjut. Nah, berguguran akhirnya seperti kita dengar. Tersisa beberapa orang, termasuk Al-Imam Ahmad dan satu kawannya bernama Muhammad bin Nuh An-Naisaburi. Nah, dipanggil mereka menghadap. Mereka semua kokoh. Yang tersisa ini kokoh. Ya, dipanggil masih di Baghdad. Kemudian wali Baghdad memberi kesempatan dipulangkan. Pulang dulu kalian. Ya. Kami beri kalian waktu. Ya. Kami akan panggil lagi. Akhirnya pada berpikir, kemudian tersisa 4 orang, Sajjada dan Qawariri, akhirnya menyerah juga. Ya. Tersisa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh bertahan. Tetap mengatakan Al-Qur'an kalam Allah dan saya tidak menambah lebih dari itu. Ya, yakni tidak mau mengatakan seperti kata Mu'tazilah. Keduanya pun dirantai besi, ya, tangan kakinya, kemudian dikirim ya ke menemui Ma'mun. Nah, tertus. Nah, dikirim ke sana. Sampai di hadapan untuk menghadap kepada Ma'mun. Nah, di perjalanan singkat cerita ya, di perjalanan datang salah satu pembantu di tempatnya Al-Ma'mun, mendatangi Al-Imam Ahmad dan menyampaikan kepada Al-Imam Ahmad bahwa Al-Ma'mun tidak main-main, dia sudah mencabut menghunus pedangnya ya, dan dia tidak akan mengembalikannya ke sarungnya jika Imam Ahmad tidak menjawab ya kemauan Ma'mun, maka Imam Ahmad akan dihukum mati, akan dibunuh dengan pedang itu. Imam Ahmad akhirnya turun, akhirnya berlutut ke tanah, kemudian mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kata Al-Imam Ahmad dalam doanya ya. Jadi Al-Imam Ahmad berlutut, kemudian Al-Imam Ahmad berdoa kedua tangannya dan menatap ke langit mengatakan sayyidi, wahai ya Tuhanku, gharra hilmuka hadzal fajir, kelembutanmu terhadap orang fajir ini, makmun, membuat dia tertipu. Fatajarra'a ala awliya'ik bidh-dharb wal qatl, maka dia pun lancang terhadap wali-walimu, memukuli mereka dan membunuhi mereka. Allahumma, kata Imam Ahmad, ya Allah, fa iyyakunil qur'anu kalamak ghairu makhluq, jika memang Al-Qur'an adalah kalammu, firmanmu, ucapanmu dan bukan makhluk yang kamu ciptakan, faksina mu'natahu, maka cukupi kami dengannya, lindungi aku. Tiba-tiba datang teriakan mengumumkan bahwa Al-Ma'mun wafat di fi tsulutsil akhir min al-lail, sepertiga malam terakhir, wafat sebelum Al-Imam Ahmad tiba di hadapannya. Al-Imam Ahmad selamat. Akhirnya ya, Al-Imam Ahmad dipulangkan bersama Muhammad bin Nuzadi ke Baghdad. Tidak lanjut diharapkan karena sudah wafat ini. Nah, yang punya fitnah. Akhirnya dipulangkan lagi ke Baghdad. Di perjalanan, nah, Muhammad bin Nuh an-Nisaburi, ya, tidak, mereka dipulangkan di atas, dinaikkan ke perahu karena melewati lautan. Nah, dan bersama dengan tawanan yang lainnya, dan mereka disakiti di perjalanan, ya, sampai akhirnya Muhammad bin Nuh wafat di perjalanan. Nah, wafat, ya, wafat di perjalanan. Imam Ahmad tetap bertahan. Nah, sampai akhirnya tiba di Baghdad. Kemudian sampai di Baghdad di bulan Ramadan, kemudian Imam Ahmad dimasukkan ke penjara. Nah, tadi Khalifah Al-Ma'mun diganti oleh Al-Mu'tasim, saudaranya yang bernama Al-Mu'tasim. Dan Khalifah Al-Ma'mun punya wasiat kepada Al-Mu'tasim, berwasiat agar dia mengikuti jalannya, langkahnya, agar memperjuangkan akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, dan meminta kepada Al-Mu'tasim agar tetap, ya, bermusyawarah selalu dengan Ahmad bin Abi Duat, ya, tokoh Mu'tazilah tersebut. Nah, Al-Mu'tasim tidak kenal Al-Imam Ahmad. Nah, tidak kenal Al-Imam Ahmad. Dan Al-Imam Ahmad adalah orang yang menjaga diri untuk tidak masuk ke istana penguasa. Ya, hati-hatinya dan waraknya sangat tinggi. Nah, dan dia adalah orang yang sangat tawadu dan sangat menjaga agar sangat takut dengan kemasyhuran. Al-Mu'tasim sendiri tidak kenal Al-Imam Ahmad. Nah, tidak kenal kalau dia itu seorang syekh yang sudah tua. Nah, tapi dia ditipu oleh Ahmad bin Abi Duat, ya, bahwa dia orang yang lemah akalnya. Nah, seakan-akan dia adalah orang yang belum syekh gitu dan lemah akal, lemah ilmu, padahal sudah tua, sudah syekh. Yang jelas dia dipenjara oleh Al-Mu'tasim. Di masa Al-Mu'tasim dipenjara, ada yang menyebutkan dipenjara sekitar 28 syahr. Berapa? Dipenjara 28 bulan. Berapa tahun itu? 2 tahun lebih. Ada juga yang mengatakan dipenjara lebih 30 bulan. Yang jelas 2 tahun lebih penjara. Nah, sekian lamanya dalam penjara Al-Imam Ahmad. Dalam penjara Imam Ahmad mengajarkan ilmu, mengimami orang dalam penjara, mengimami sholat. Naam. Dalam keadaan kedua kakinya dirantai. Naam. Sampai tiba saatnya, dengan pengaruh Ahmad bin Abi Duat, tidak pernah berhenti Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah ini, dia tidak tenang sampai Imam Ahmad dibunuh. Naam. Akhirnya mempengaruhi Al-Mu'tasim agar dikeluarkan dari penjara untuk dihadapkan di hadapannya untuk kemudian dibunuh, karena dia adalah kafirun dhal. Ahmad ini adalah orang kafir yang sesat. Nah, yang lemah akalnya. Al-Mu'tasim ketika dibawa Al-Imam Ahmad kaget dan mengatakan, "Ini orang tua begini. Nah, syekh seperti ini." Yang muncul rasa kasihannya. Nah, kok diperlakukan seperti ini? Karena Al-Mu'tasim sebenarnya dia melakukan ini hanya karena mengikuti wasiat Al-Ma'mun, dan dia mengatakan kepada Imam Ahmad, seandainya kamu tidak ditangkap sebelumnya, saya tidak akan tangkap kamu. Hanya saja kamu sudah tertangkap sebelumnya. Akhirnya di Al-Mu'tasim minta kepada tokoh-tokoh Mu'tazilah yang hadir semuanya di situ, Ahmad bin Abi Duwad yang lainnya, sudah. Kalian debati dia sekarang. Dia sudah di hadapan kalian. Patahkan hujannya orang ini. Untuk saya lihat buktinya bahwa dia memang sesat seperti kata kalian. Akhirnya Imam Ahmad minta izin kepada Al-Mu'tasim untuk mendebati mereka, menghadapi perdebatan itu, kemudian berdebat yang panjang, mereka semua kalah. Hujah-hujahnya semua dipatahkan oleh Imam Ahmad. Nah, dengan dalil dari Al-Quran, nah, dipatahkan oleh Imam Ahmad, dan Al-Mu'tasim berkali-kali, sampai akhirnya, yakni Al-Mu'tasim heran kepada orang-orang ini, pendamping-pendamping Mu'tazilah, mereka semua tidak bisa mengalahkan Al-Imam Ahmad. Namun karena dia dapat wasiat, dan dia sendiri bukan orang yang selama ini memperhatikan ilmu seperti itu, dia adalah orang yang ahli perang bidangnya. Nah, dan ini orang-orang yang dipercaya oleh kakaknya Al-Ma'mun, dan dia dapat wasiat untuk memperhatikan, ya, mengambil kebijakan-kebijakan para pendampingnya ini, sehingga dia tetap terbawa oleh mereka sampai akhirnya kemudian Al-Imam Ahmad dicambuk, dipaksa, ya. Al-Mu'tasim minta, coba kamu keluarkan satu kalimat agar saya bebaskan kamu. Kata Imam Ahmad, datangkan kepadaku ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk saya ucapkan. Al-Mu'tasim tidak bisa. Nah, Mu'tazilah, dia tidak bisa mendatangkan itu. Ya, namun terus dipengaruhi Al-Mu'tasim sampai akhirnya, ya, dibuat marah Al-Mu'tasim oleh Ahmad bin Abi Duwad dan yang lainnya. Ya, dianggap. Sampai akhirnya Al-Imam Ahmad dicambuk. Nah, dicambuk, ya, dilepas pakaiannya kemudian dicambuk punggungnya. Nah, sampai berkali-kali pingsan Al-Imam Ahmad. Ya, kehilangan kesadaran dengan cambukan itu. Dan di tengah-tengah cambukan itu Al-Mu'tasim berusaha, ya, kepada Al-Imam Ahmad, "Ya Ahmad, jawab aku yang aku inginkan. Katakan Al-Quran makhluk supaya kamu saya bebaskan." Ya, tapi Al-Imam Ahmad tetap habis di atas kebenaran dan tidak goyah sedikit pun. Naam. Kemudian akhirnya berkali-kali kehilangan kesadaran, dicambuk, ya, berdarah-darah Al-Imam Ahmad, ya, berluran darah punggungnya. Sampai akhirnya Al-Mu'tasim sendiri ketakutan, dan yang hadir mereka takut melihat keadaan Al-Imam Ahmad. Nah, mereka khawatir mati. Benar-benar mati. Nah. Ya. Dicambuk sampai lebih dari 30 cambuk. Nah, 30 cambuk. Nah, dan ada pula yang mengatakan sampai 80 cambuk. Tapi cambukan itu cambukan yang memang keras. Nah, akhirnya Al-Mu'tasim sendiri menjadi ngeri melihat keadaan Al-Imam Ahmad sampai akhirnya takut, hanya dilepaskan, dipulangkan ke rumahnya. Nah, alhamdulillah Al-Imam Ahmad selamat, tidak mati dengan itu. Kemudian beliau dirawat, ya, dirawat sampai akhirnya sembuh. Nah, sampai kemudian berganti khalifah. Suasana masih belum berubah, masih terus akidah, ideologi Mu'tazilah masih terus disebarkan dan Ahlus Sunnah tidak bisa apa-apa. Nah, di masa Al-Mu'tasim dari tahun pergantian tersebut, 200 awal mihnah tersebut, 218 sampai diganti oleh putranya yang bernama Al-Wathiq Billah tahun 220 Hijriah. Nah, terus suasana masih seperti itu. Al-Wathiq Billah lebih dahsyat daripada ayahnya. Ya. Dia, ya, lebih ta'assub kepada Mu'tazilah. Nah. Dan di masa Al-Wathiq Billah, ya, di masa Al-Wathiq Billah inilah meningkat lagi ujian tersebut, mihnah tersebut. Nah, dan tadi sudah kami singgung juga sebelumnya bahwa salah satu muridnya Imam Syafi'i yang di Mesir namanya siapa tadi? Al-Buwayti, ya, kena mihnah tersebut, ya, dipenjara sampai mati dan dia juga tsabit. Nah. Dan salah satu yang jadi korban di masa Al-Wathiq billah namanya Ahmad bin Nasr Al-Khuza'i. Ya. Dia dibunuh oleh Al-Wathiq billah karena beramar ma'ruf nahi munkar dan menentang akidah Mu'tazilah. Nah, luar biasa mengerikannya waktu itu. Naam. Dan Al-Imam Ahmad sendiri, Al-Wathiq billah tidak mau menangkap Al-Imam Ahmad. Ya, tidak mau menangkap Al-Imam Ahmad. Ya, karena Al-Imam Ahmad didukung oleh penduduk Baghdad. Nah, dan dia dibela oleh seluruh penduduk Baghdad. Nah, imam mereka. Nah, Al-Wathiq billah mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan, khawatir jika ditangkap. Al-Muhim, dia akhirnya dipenjara di rumah. Jadi, Al-Wathiq billah selama Imam Ahmad selama di masa pemerintahan Al-Wathiq billah dan pemerintahan itu pemerintahan Al-Wathiq billah dari tahun 220 Hijriah sampai diganti oleh saudaranya Al-Mutawakkil 'alallah itu tahun 232. Berarti berapa tahun? 12 tahun lamanya, bayangkan. 12 tahun lamanya. Ini kurun berikutnya nih. 12 tahun lamanya Imam Ahmad penjara rumah. Tidak boleh keluar dari rumahnya. Tidak boleh keluar mengajar, menyampaikan hadis. Nah, bisanya sahabat-sahabat Al-Imam Ahmad mengambil ilmu dan hadis, mereka yang mendatangi Al-Imam Ahmad, mendatangi rumahnya. Adapun beliau keluar tidak bisa. Nah, tidak bisa ketemu dengan orang umum. Al-Imam Ahmad bersabar dan terus berdoa. Nah, di masa-masa itu kami sebutkan tadi, ya, di antara yang jadi korban adalah Ahmad Ibn Nasr Al-Khuza'i karena dia berani. Nah, berani amar ma'ruf nahi munkar, ya, menentang akidah tersebut, akidah Mu'tazilah tersebut sampai dia ditangkap dan ditebas lehernya. Nah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi solusi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, datang kemenangan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Wathiq billah, ya, wafat kemudian diganti oleh saudaranya bernama Al-Mutawakkil 'alallah pada tahun 232 Hijriah. Al-Mutawakkil 'alallah cinta sunnah dan cinta Ahlus Sunnah. Orang-orang yang dipenjara, yang dibebaskan, orang-orang Mu'tazilah, ya, itu ditangkapi, dihukum, ya. Naam, sampai, ya, kembali lagi suasana seperti di masa Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah Imam Ahmad akhirnya kembali bisa keluar dari rumahnya. Nah, bebas dan kembali berjumpa dengan kaum muslimin, berfatwa, ya, menyampaikan hadis. Naam, seperti itu. Ya. Al-Imam Ahmad menjadi pahlawan satu-satunya yang bertahan. Satu-satunya bertahan dan beberapa orang ini tadi, tapi yang lain yang bertahan, kita dengar Al-Bughaiti wafat di penjara, Ahmad bin Nasr Al-Khuza'i ditebas lehernya. Nah, Muhammad bin Nuh kawannya dalam perjalanan tadi pulang dari tempatnya Al-Ma'mun kembali ke Baghdad mati, ya, dalam tawanan. Al-Imam Ahmad bertahan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur Al-Imam Ahmad sampai 80 tahun lebih. Nah, melewati berapa khalifah coba? Nah, sejak fitnah Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq billah, sampai Mutawakkil, sampai Ahlus Sunnah berjaya, Al-Imam Ahmad menikmatinya. Nah, dan dimuliakan oleh Al-Mutawakkil 'alallah, ya, Al-Imam Ahmad. Nah, Ahmad bin Abi Duat akhirnya menderita penyakit yang sangat mengerikan. Kemudian dia wafat di waktu itu, di ketika Al-Imam Ahmad mengalami masa-masa di penjara itu, Al-Imam Ahmad berpesan kepada murid-muridnya, sahabatnya. Nah, dan mengatakan kepada mereka, ya, qulu li ahli al-bid'ah bainana wa bainahum yaumul janaiz. Katakan kepada ahli al-bid'ah, penentu antara kami dengan kalian kita lihat nanti. Yang menentukan nanti adalah hari, ya, jenazah. Kita lihat siapa yang banyak pengikutnya. Ahmad bin Abi Duat, ya, ketika meninggal, segelintir orang yang mengantar jenazahnya. Ketika Imam Ahmad meninggal, seluruh kegiatan dihentikan satu Baghdad. Nah, satu Baghdad semuanya mengiringi jenazahnya. Tampaklah di situ, ya alhamdulillah Ahlus Sunnah masih berjaya. Akidah Ahlus Sunnah masih terjaga di Baghdad. Dan pengikut Mu'tazilah sebenarnya sedikit. Nah, dan orang-orang yang mendzalimi Imam Ahmad, yang mencambuk dia, ya, kemudian Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, semuanya dimaafkan oleh Imam Ahmad. Dan dia mengatakan, saya selalu mendoakan mereka. Saya mendoakan kebaikan buat mereka. Mereka itu hanya terbawa oleh terpengaruh oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya. Ya, dimaafkan. Nah, oleh Imam Ahmad. Nah, dimaafkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak ingin, ya, hanya gara-gara dirinya kemudian orang-orang itu disiksa, diadab. Nah, Imam Ahmad maafkan. Dengan itu Imam Ahmad, ya, diangkat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Imam Sunnah. Nah, ini sahabat, antum bisa bayangkan, ya, bayangkan sekian banyaknya ulama yang bertahan, ya, bayangkan dicambuk seperti itu. Nah, dalam penjara, mulai dari ancaman akan ditebas lehernya, selamat, kemudian dipenjara 2 tahun lebih, kemudian sampai dicambuk, tahanan rumah, ya, dan seterusnya, bersabar Imam Ahmad. Ini contoh ats-tsabat 'alal haq, demi akidah. Hanya satu permasalahan padahal. Hanya satu permasalahan, tapi itu permasalahan akidah, prinsip Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, mereka ingin menjadikan, seandainya Imam Ahmad juga menyerah, itu bisa menjadi ideologi negara di masa itu. Nah, dan fitnah akan menimpa kaum muslimin bahwa oh ternyata akidah yang benar Al-Qur'an makhluk, ya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa berbicara, Allah tidak berfirman, itu hanya makhluk ciptaan. Dan ini luar biasa masalah agama, akidah. Nah, Al-Imam Ahmad mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga satu prinsip ini. Dan berhasil. Walhamdulillah. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mungkin akhir yang saya sampaikan hari ini. Ada tersisa beberapa kaidah. Anda akan sempurnakan satu pertemuan besok mungkin dengan penyampaian yang lebih singkat agar bisa selesai. Nah, apa yang Anda siapkan. Untuk kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita gunakan untuk pembahasan masalah yang sudah disampaikan, yaitu tentang tarbiyah aulad. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kita cukup sampai di sini. Nah, jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.